Aku merasa angku terbang ke dalamku jauh. Langit kan menangkapku walau kan terjatuh. Dan bila semata cita hanya untukku merasakan semua yang tercipta, hampa hidup terjatuh.